diperkecualikan pada kambing dari jenis domba. Dia boleh umur pada usia jada, pada usia jada. Dan sini dua usia harus dipahami dalam penggunaan umur. Ada namanya adzari, dan ada namanya aljada. Hewan kalau dikatakan dia sudah umur adzari, itu artinya gigi serinya sudah ada yang dilatih. Gigi serinya sudah ada yang dilatih. Dan gigi seri hewan itu dilatih umur berapa? Ini pernah dikatakan tergantung jenis hewannya. Dan kita di sini tiga jenis hewan yang ini kita bahas. Unta, sapi, dan apa? Sapi dan kambing. Nanti di halaman 68 saya terangkan definisi athani. Ini definisi athani dari unta itu umurnya berapa. Kalau kebanyakan ulama athani dari unta, kalau untanya sudah genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Ini kebanyakan ulama. Namun di kalangan ulama Malikiyah, yang ini sebagai riwayat disebutkan dari Imam Syafi'i, walaupun orang-orang Syafi'i sendiri menyesankan lemah riwayatnya, mereka mengatakan bahwa unta tadi yang sudah genap 6 tahun masuk ke tahun yang kedua. Jadi kebanyakan ulama unta 5 tahun masuk tahun kedua. Itu kebanyakan ulama. Dan kebanyakan definisi ahli bahasa menunjukkan hal tersebut. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan tidak ada siapa berlaku. Menurut Ibnu Hazm. Jadi unta, insya Allah ta'ala tidak terlalu rumit pembahasannya. Dari unta umur 5 tahun sudah masuk tahun kedua, itu sudah cukup sebagai apa? Hewan kurban. Adapun sapi atau kerbau, sapi, ada yang mengatakan bahwa yang dikatakan sapi apabila dia telah mencukupi umur 2 tahun dan mulai masuk tahun ketiga. Ini pendapat ulama Malikiyah dan Hambaliyah. Dan salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah. Satu pendapat lain di kalangan Malikiyah juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan dalam Al-Hanbal. Mereka katakan bahwa sapi yang berbuat tadi yang mencukupi umur 3 tahun telah masuk tahun keempat. Telah masuk tahun keempat. Di kalangan Syafi'i ada pendapat ketiga, walaupun ini di kalangan Syafi'i. Mereka katakan bahwa sapi tadi cukup umur setahun. Kalau kita lihat kepada dihubungkan dengan pembahasan ahli bahasa, maka pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan umur masuk 2 tahun, umur 2 tahun masuk 3 tahun, ini yang lebih banyak diterangkan. Jelas ya? Baik. Saya akan simpulkan. Jadi ini terkait dengan sapi dan kerbau. Ada pun kambing, dan di sini saya bahas kambing, berarti bukan domba. Nah, ya, baik. Sebentar, ini pembahasan tadi ya, berarti kambing, apakah seluruh jenis kambing, kambing, domba, maupun sapi. Asal yang dikatakan asal dari kambing itu, ini ada beberapa pendapat. Ada mengatakan asal dari kambing kalau sudah berumur setahun, mulai masuk tahun kedua. Ini pendapat ulama Hanafiyah, Hambaliyah. Salah satu pendapat di kalangan ulama Malikiyah dan salah satu riwayat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, dia mengatakan bahwa kambing asli adalah kambing yang sudah berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Masuk tahun ketiga. Ini pendapat ulama Malikiyah dan dianggap pendapat terbenar dalam ulama Syafi'i. Ya. Jelas ya? Coba saya simpulkan. Di pembahasan unta, unta kebanyakan ulama mengatakan 5 tahun masuk tahun ke-6. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan umur 6 tahun masuk studi. Baik, kalau terkait dengan masalah apa? Sapi umur 2 tahun masuk tahun berapa? Ketiga. Ini pendapat jumhur. Ada yang mengatakan sapi genap 3 tahun masuk tahun keempat. Kalau kambing dikatakan seni sudah cukup umur apabila dia telah masuk tahun sudah genap setahun masuk tahun 2. Ini pendapat kebanyakan ulama. Jadi kalangan ulama Maliki dan Syafi'iyah dia sudah harus dia berumur 2 tahun masuk tahun 3. Baik. Jadi ini adalah seri sudah jatuh gigi apa ya? Gigi seri. Ada lagi umur jadah namanya. Umur jadah. Jadah ini penamaan untuk sebuah masa. Penamaan untuk sebuah masa. Bukan penamaan untuk gigi tumbuh maupun gigi jatuh. Ini jadah. Jadi masa tertentu hewan itu tumbuh gitu. Dikasihkan jadah. Jadi kalau empat jadah, ada jadah dari unta, ada jadah dari sapi, ada jadah dari kambing, itu ada semua pembahasannya. Di kalangan ahli fikih dan ahli bahasa. Tapi saya di sini tidak membahas kecuali jadah dari apa? Kambing saja. Sebab Nabi hanya memperbolehkan jadah di apa? Di domba saja. Tidak pada yang lainnya. Jelas ya? Yang lainnya itu pembahasan sekali. Yang lainnya. Tapi khusus jadah ini pada pembahasan domba. Pembahasan domba ini berapa umurnya? Ada yang mengatakan bahwa jalanan Hanafi ya, bahwa jadah itu berumur 6 bulan. Berumur 6 bulan. Tidak ada pendapat yang lainnya dari sini. Banyak kalangan Nabi ada beberapa pendapat di kalangan manusia juga ada beberapa pendapat di kalangan Syafi'i juga ada beberapa pendapat. Ya. Ini termasuk hal yang riskan sebenarnya. Baik kalau cocokkan dengan kamus-kamus bahasa Arab. Ya. Hampir setiap dari pendapat ini ada sisi-sisi bahasa yang mendukungnya. Sisi bahasa yang mendukungnya. Karena itu kalau kita membahas terlalu detail masuk dalam pembahasan dari sisi bahasanya, saya kira ini tidak terlalu apa? Saya anggap tidak terlalu penting untuk kebanyakan orang tentang ini. Karena itu saya berikan simpulan pembahasan di halaman 72. Oke. Dan ini juga yang apa yang saya simpulkan di sini, ini hal yang kebanyakannya dipatuakan oleh ulama kita di masa ini. Oke. Dipatuakan oleh ulama kita di masa ini. Karena itu saya berikan simpulan ini, karena memang sudah saya tarikan dari sisi bahasa dan sisi fikih sudah cocok dan ini yang dipatuakan oleh banyak ulama kita di masa ini. Jadi globalnya, kalau saya berikan rincian global, untuk unta umur yang dikatakan cukup apabila dia telah mencapai umur 5 tahun, masuk tahun berapa? Tahun ke-5. Untuk sapi dikatakan cukup umur apabila dia sudah berumur 2 tahun, mulai masuk tahun berapa? Tahun ke-3. Untuk kambing bukan domba, kambing yang bukan domba. Dikatakan cukup umur apabila dia sudah umur setahun masuk tahun kedua. Untuk domba jadah, untuk domba jadah dia dikatakan cukup apabila dia sudah berumur 6 bulan lebih. Berumur 6 bulan lebih. Kapan dia berumur lebih daripada itu, maka itu lebih afdal bagi domba. Jelas ya? Ini belakang yang dikatakan ya. Banyak ulama kita. Kalau dia ingin hati-hati silahkan. Misalnya yang sebab dia dengar tadi ada yang mengatakan sapi umurnya 3 tahun masuk tahun keempat, wah saya mau keluar dari silam pendapat sini yang umur 3 tahun saja. Ya kan? Kalau dia beli umurnya 3 tahun ya dia sudah selamat dari silam pendapat. Tapi itu adalah hal yang dari masalah. Domba pun bisa jaga dengan domba. Silam pendapat masalah umurnya. Wah saya tidak mau ikut saya masalah. Saya beli saja umur 1 tahun. Ini keluar dari silam pendapat namanya. Jelas ya? Kalau ini keluar dari silam pendapat, ini sikap berhati-hati pada tempatnya. Tapi kalau dalam batasan, ya minimal, apa yang telah kita terangkan di sini, insya Allah, ini adalah hal yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ilmiah. Terkait dengan bahas maupun istilah ahli fikih. Jelas ya? Baik. Selesai pembahasan tentang umur. Berikutnya tentang cacat pada hewan kurban. Ini pembahasan tentang cacat saya dari enggak sendiri. Pembahasan ini kalau dalam buku-buku fikih itu dicantumkan semua jenis cacat, nama cacatnya apa, segala macam cacat pada telinga, cacat pada mata, dan diberikan hukum satu satu. Jadi ini akan menggunakan waktu nanti. Kalau kita rinci satu-satu, saya berikan kaidah umum dalam masalah mengukur cacat ini. Pertama dasar hukum tentang mengukur cacat, mengukur cacat harus diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan hewan kurban yang ada cacat berikut ini. Dia katakan al-arja al-bayyinu dhalaluha wal-awra al-bayyinu awwaluha wal-maridatu al-bayyinu maraduha wal-ajfa'u allati la tunsi. Beliau tidak membolehkan hewan pada kemudian cincang yang kepincangannya sangat tampak. Yang kedua, sembihan yang sebelah matanya buta yang kebutaannya sangat tampak. Kemudian ketiga, sembihan sakit yang sakitnya sangat tampak. Kemudian yang keempat adalah sembihan kurus yang tidak berlemak atau tidak bersusu. Ini empat cacat yang tertera dalam hadis. Nah, ini hadis memberikan kepada kita kandungan hukum. Kapan empat cacat ini ada, salah satu dari empat ini cacat, dari empat cacat ini ada pada hewan, maka tidak syah hewan itu sebagai apa? Hewan kurban. Empat cacat ini secara umum disepakati oleh para ulama. Sepakati oleh para ulama. Seri di hari persatu supaya lebih jelas. Nabi katakan al-arja al-bayyinu dhalaluha. Sembilan pincang yang kepincangannya sangat tampak. Ukuran kepincangan yang dimaksud kepincangan yang menghambat hewan itu untuk berjalan sejajar atau seiring dengan hewan yang semisal dengan itu. Kambing ini kan, sama kambing. Kambing ini ketinggalan terus di belakang. Dan lain sudah berjalan, dia masih di belakang. Karena kakinya yang pincang. Maka ini kepincangan sangat tampak sekali. Kepincangan sangat tampak, ini tidak boleh. Jelas ya? Jadi kalau pincang saja tidak boleh, kepincangan tampak. Apalagi hewan yang patah kakinya misalnya, atau hewan yang buntung ya. Ini lebih-lebih apa? Tidak boleh. Ada pun hewan yang pincang, tapi kalau berjalan dia lebih cepat daripada yang lainnya atau semisal dengannya, itu tidak ada masalah. Sebab kepincangannya apa? Tidak tampak. Kepincangannya tidak tampak. Jelas ya? Maka diperhatikan ini, kata kepincangan tidak tampak. Nah, yang tentunya saya ingatkan di dalam pembahasan, kalau dicari yang bersih sama sekali dari cacat itu lebih apa? Kalau dicari yang bersih itu lebih apa? Kemudian yang kedua, kata beliau wal-awra'u al-bayyinu awaluha. Sembilan yang buta sebelah matanya yang kebutaannya sangat tampak. Kebutaan itu tampak kelihatan di bola matanya. Bola matanya kelihatan merujuk, muncul ke dalam ataupun bentuk lainnya, sangat tampak dia. Dia ini buta sebelah matanya. Maka ini baru nasyah dari ini. Dia kalau sebelah mata saja buta tak boleh, apalagi kalau buta dua-duanya lebih tidak diperbolehkan lagi. Kalau misalnya sebelah matanya buta, tapi tidak begitu nampak, tidak begitu tampak, ternyata juga dekat, oh ini hewan, masya Allah, cantik aja matanya. Kalau kita dekatkan di matanya, baru kelihatan dia sebenarnya tidak melihat. Bagian seperti ini tidak masalah. Sebab kebutaannya apa? Kebutaannya tidak tampak. Kebutaannya tidak tampak. Bukan pula hewan yang kabur, hanya melihat di siang hari, malam hari tidak melihat. Ini juga kebutannya tidak tampak. Nah, seperti ini syah. Syah sebagai hewan obsesinya. Jelas ya? Namun tetap saya ingatkan, kalau bersih dari cacat, itu lebih aman. Lebih aman. Sekarang kita membahas ukuran absahnya. Syah tidak. Baik, yang ketiga kemudian saksi, jangan saksi yang sangat tanpa. Maksudnya ini saksi jangan sangat tanpa yang memberikan pengaruh pada hewan ini. Ini banyak tentunya, nampak di penyakit, sangat memberikan pengaruh. Seperti hewan tersebut, ada pengaruh pada suhu tubuhnya, tidak memakan, misalnya. Atau hewan itu urapan, nampak di sekujur tubuhnya misalnya. Ini penyakit pasak sekali, dan tentunya mempengaruhi kulit dan merusak kualitas dari jelas ya. Jadi seluruh penyakit yang nampak jelas pada hewan itu, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau misalnya hewan malas, hewan malas-malasan, kelihatan lusuh, tapi begitu ada kegiatan makan, ya, makannya juga rajin, makan lebih hebat daripada yang lainnya, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya, dianggap hewannya pemalas, tapi makannya oke. Yang digolongkan sakit adalah seperti ini. Ada yang kadang digolongkan sakit oleh sebagian para ulama seperti tidak bisa membuang makanan. Ini adalah sebabnya memberikan pengaruh pada hewan. Atau hewan yang sedang dalam proses melahirkan. Ya. Itu masuk dalam kategori hewan yang sakit. Baik. Kemudian yang keempat yang kurus yang tidak berlemak bersusu. Nah. Jadi ini ukurannya, tidak berlemak atau bersunsun. Ya. Ada pun kalau hewan yang kurus, tapi ada lemak yang disunsunnya, itu syah saja. Walaupun kalau kita bahas, kalau yang gemuk lebih apa? Yang gemuk lebih apa? Yang gemuk lebih utama. Ya. Jadi ini empat jenis saja. Ya. Empat jenis saja. Saya sama saja, selain dari empat jenis ini, maka kalau tidak bermakna dengan makna empat jenis ini, tidak semisal, itu tidaklah dianggap mengulangi atau tidak dianggap membatalkan ukir. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa empat jenis cacat ini memang hanya disebut empat, tapi bukan artinya tidak ada cacat yang lain. Kalau ada jenis cacat yang semisal dengan empat ini atau lebih parah dari empat ini, maka tentunya dia lebih apa? Lebih tidak diperbolehkan. Ada pun cacat selain dari itu, tidak ada masalah. Seperti telinganya misalnya terpotong, dan kornya putus, rambutnya patah. Ini bentuk masuk ke dalam hal yang makruh saja, tidak afdal. Tapi kalau syah, tetap syah. Jelas ya? Dia syah di dalam pembahasan. Baik. Kemudian berikutnya, pembahasan tentang waktu pelaksanaan kurban. Saya terangkan di sini dalil-dalil tentang waktu pelaksanaan kurban. Dan saya simpulkan bahwa sepakat para ulama, waktu pelaksanaan kurban itu pada hari Ahad. Setelah matahari terbit setinggi sholat, kemudian sudah dilaksanakan sholat ini. Jadi ukuran mulai waktunya setelah pelaksanaan sholat. Setelah pelaksanaan sholat. Adapun yang kalau misalnya dia menyembelih sebelum subuh atau sebelum imam sholat, maka sembelihannya tidak sah, sebab belum masuk waktu. Belum masuk waktu. Ya. Jelas ya? Nah, saya bawa di sini tadi. Dari Bara bin Adib, Nabi SAW berukur keabsahan dengan salat. Bagaimana dengan khutbah? Misalnya khatibnya sedang khutbah, sudah selesai salat, khatib sedang khutbah, dia pergi menyembelih, syah atau tidak? Ya, jawabannya syah. Tapi dia melakukan hal yang tidak afdal. Soal afdal itu yang duduk mendengarkan apa? Khutbah. Iya. Dan itu lebih aman bagi dia. Nah, dan sebagian para ulama yang memandang kalau dia sholat bersama imam bang muslim di pimpinan negara, bersama di pimpinan negara, maka tidak boleh menyembelih sebelum pimpinan itu memimpin. Kalau memang pimpinan itu membawa serpihan ke lapangan, tidak boleh ada menulis sebelum dia apa? Memimpin. Iya. Itu pendapat di kalangan ulama maliki. Ada pun jumhur ulama, mereka menganggap bahwa kisah tiga nabi sallallahu alaihi wasallam dua pemimpin, tidak boleh ada pemimpin dirinya. Ini hanya sekedar pelajaran bagi orang supaya jangan terpisah-pisah mimpi, ya. Sehingga bisa mengikatkan yang mimpi seluruh waktu. Jelas ya? Nanti saya ingatkan orang yang melakukan safar, misalnya dia lakukan perjalanan, dia tidak hadir salat maka hendaknya dia mengukur waktu dan dia kira-kira ini kira-kira salah sudah selesai salat dan sudah apa? Sudah menyimpi. Baru dia menyimpi. Kalau dia menyimpi misalnya jam 9 sudah bagus. Sebab biasanya jam 9 sudah selesai apa? Sudah selesai salat. Nah, jadi ini awal pemimpinannya. Kalau kita berbicara hari ini, berarti dia tanggal berapa? Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah. Ini disebut hari Na'am, hari pemimpinan. Terus berlanjut, boleh memimpin berlanjut. Besoknya tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 menurut pendapat yang terkuat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ma'lumat, dengan jamak. Dan jamak itu paling sedikitnya 3. Dan Nabi ketika menyebut ayyamut tashriq, hari-hari tashriq, ayyamut atilil wujud wa dzikrul lillah, semua tashriq yang dihitung. Dan tashriq itu berakhir pada tanggal 13 sehingga matahari terbenam, itu akhirnya. Jelas ya? Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan batasan terakhir tanggal 12 atau yang terakhir. Ini pendapat Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad. Mereka berdalilkan dengan sejumlah sahabat yang mereka ini tidak pernah menyimpi lewat dari tanggal 12. Jelas ya? Tidak pernah menyimpi lewat dari tanggal 12. Saya sebutkan bahwa apa lebih besar di sini, andai kata seorang itu menyimpi, dia berusaha sebelum tanggal 12, itu lebih aman, lebih hati-hati bagi dia. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia menyimpi tanggal 13, saya sudah terangkan bahwa dalil-dalil yang dipakai oleh jumhur itu kuat bahwa dia berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bin Al-Qayyim dan sejumlah ulama kita di masa ini seperti Syekh Imbas, Syekh Zaid dan lain-lain. Walaupun saya katakan orang yang mengatakan nanti tanggal 12 dalilkan juga perbuatan sahabat, ini hujjah kuat sebenarnya. Hujjah kuat, dipertimbangkan. Karena siapa yang hati-hati, dia jaga penyembelihan sampai tanggal 12. Kalau dia ingin berhati-hati, keluar dari silang pendapat. Baik, selesai sudah pembahasan tentang waktu penyembelihan. Kemudian setelah itu di halaman 85 saya simpulkan kembali syarat-syarat terukhiyah. Dan sudah saya sebutkan di definisi kurban itu dengan syarat-syarat tertentu. Inilah syarat-syaratnya, saya simpulkan ini. Ini tersimpul dari beberapa rangkaian pembahasan telah lalu. Ada 5 syarat dipersyaratkan pada hewan uksia. Syarat yang pertama, hewan uksia tersebut hendaknya dari bahimah tuanan, dia hewan ternak. Hewan ternak ada yang diinginkan, kambing, sapi darah, unta. Syarat yang pertama harus dari hewan ternak. Syarat yang kedua, hewan sembelihan tersebut telah mencapai umur yang cukup secara syar'i. Ya, saya berikan kesimpulan, kalau unta berapa umurnya? 5 tahun masuk tahun genap. Kalau sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau kambing, kambing sering dokter 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau domba boleh umur 6 bulan. Ini kesimpulannya. Jelas ya? Kemudian syarat yang ketiga, hewan tersebut harus lepas dari apa? dari cacat. Yang menghalangi keabsahan usia. Apa cacatnya saja dari berapa? Ada empat yang pokok. Yang pertama, pincang yang sangat nampak kepincangannya. Kedua, membuta sebelah mata yang sangat nampak kebutannya. Ketiga, hewan yang sakit yang sangat nampak sakitnya. Yang keempat, hewan yang kurus tidak apa? Berlemak atau bersih. Yang keempat, syarat yang keempat, penyembelihan harus dilakukan pada waktunya. Waktunya kapan? Dari selesainya sholat malam, Idul Adha berakhir sampai mana? Tanggal 13 Zulhijjah, akhir hari tasyrik, matahari terbenam di tanggal apa? 13 Zulhijjah. Dan disebutkan dengan satu poin, palingin hati-hati sampai tanggal apa? Tanggal 12. Baik, syarat yang kedua. Syarat yang kedua, hewan kurban tersebut harus merupakan hak kepemilikannya. Sebenarnya ini yang mungkin mirip orang lain. Jelas ya? Harus sesuatu yang dia milik. Dia itu ibadah sama. Tidak boleh dia menyembelih milik orang lain. Apakah dia dapat dengan cara mencuri, merampas, maupun dengan cara tidak benar lagi. Ya. Ini dia syarat. Apabila syarat ini terpenuhi, syahlah hewan tersebut sebagai hewan kurban dan syahlah ibadahnya sebagai ibadah apa? Ibadah kurban. Iya. Kemudian di halaman 8 saya terangkan beberapa hukum seputar hewan yang ditentukan sebagai kurban. Ini pembahasan penting buat kita tahu. Nabi telah mensyaratkan dalam sejumlah pembahasan ada sahabat yang menyembelih. Kemudian Nabi lihat sembelihannya salah. Karena dia menyembelih sebelum apa? Sebelum Nabi menyembelih. Sebelum imam selesai sholat. Begitu salah, harusnya terhitung sabar pasalnya. Kan? Tapi Nabi meminta supaya dia mengganti sembelihannya. Memberikan ada konsekuensi. Kalau dia sudah pastikan ini sebagai hewan sembelihan, itu ada konsekuensi. Jelas ya? Nah, maka sini pemastian ini yang perlu kita dalami apa mana memastikan. Memastikan itu dengan salah satu dari dua perkara. Ada kambing yang satu yang mau. Dia sudah beli. Ini kambing. Dia bawa ke rumahnya, dia bilang sama orang, ini kambing adalah hewan kurban. Nah, ini sudah apa? Pemastian. Sudah memastikan. Jelas ya? Yang kedua, dia pastikan dengan cara menyembelihnya. Dia sembelih dengan niat apa? Niat kurban. Ini dua cara. Ya, kalau dia sudah sembelih dengan niat kurban, ternyata dia sembelih sebelum imam salat, maka di sini dasyah sebagai kurbannya sebab sebelum waktunya dan dia apa? Wajib apa? Wajib kurban di sebab dia sudah meniatkannya sebagai hewan kurban. Jelas ya? Demikian pula kalau mengatakan dia bawa ke rumahnya, ya. Ini hewan kurban. Atau dia tidak sebut hewan kurban, tapi sudah diberi tanda-tanda, dicek apa segala macam orang tahu ini hewan kurban. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah saudara hewan kurban. Itu ada konsekuensinya. Ada hal-hal yang hendaknya diperhatikan di sini. Ya. Yang pertama yang harus diperhatikan, kalau dia sudah sebagai hewan kurban, itu tidak boleh lagi bertindak memiliki. Tidak dengan cara dijual, tidak pula dengan cara dihibahkan, tidak pula dengan cara dihadiahkan, maupun cara yang lain. Hanya dia sudah. Oh, begini, sama dengan cara orang yang ambil saja. Atau syahadiah saja. Jelas ya? Dia sudah ditentukan. Nah, kecuali dalam hal menjual, kalau misalnya dia jual untuk beli yang lebih baik daripada itu dalam sana. Mau dia beli kambing misalnya, harganya segitu. Ini kambingnya, harganya kurang turun. Nah, ada yang nawarin lebih kurang daripada itu, tidak apa-apa. Dia jual, kemudian dia beli yang baru. Ini tidak ada masalah. Sebab dia mengganti dengan sesuatu yang apa? Yang lebih baik. Iya. Demikian pula kalau misalnya si A misalnya sudah berniat sudah dia beli 10 kambing. Dikatakan ini semuanya hewan kurban. Belum lagi masuk tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 8 dia meninggal. Ah, warisnya bilang, ini warisan kita meninggal. Ini tak boleh, sebab dia sudah pastikan. Ini apa? Pertanyaan, ini dari konsekuensi. Kalau sudah dipastikan, sudah keluar lagi. Sudah keluar dari kepemilikan si pemilik. Dalam artian bukan lagi miliknya yang harus bisa dibagi sebagai warisan. Dia harus sembelih hewan-hewan tersebut. Kemudian yang ketiga, dari konsekuensi. Ya. Atau yang kedua ya, yang kedua dari konsekuensi. Hewan putusnya itu tidak boleh dipergunakan secara mutlak. Tidak boleh dipakai untuk menjawab atau membayar kalah. Tidak boleh dikurangkan dalam bahagia. Tidak boleh diperah susunya. Kecuali kalau dia misalnya susunya tidak diperah akan membahayakan hewan yang ternak. Air susunya tidak keluar, maka tidak apa-apa diperah untuk apa? Menjaga kesehatannya. Jelas ya? Ini perhatikan. Konsekuensi yang ketiga. Yang ketiga, kalau dia tersebut terkena cacat, maka di sini bertanggung jawabannya diri. Kalau cacatnya kena keteledoran si pemilik, maka pemilik harus menggantinya. Tapi kalau cacat wajar, bukan dari kesengajaan pemilik, memang sudah Allah takdirkan dia kena cacat, maka ini apa? Tidak ada masalah. Jelas ya? Tiba-tiba misalnya kambingnya patah kakinya. Nah, kalau itu dari kelalaian si pemilik, ya, kambingnya disimpan di atas rumah, ya, itu kelalaian dia. Jelas ya? Dia harus ganti. Tapi kalau memang kambingnya patah sebelum lompat, ya, ini lagi-lagi lompat dari yang patah kakinya, itu bukan tanggung jawabnya. Ya, sebab memang dia tidak dipasang sebagai satpam untuk kami harus dia melompat atau tidak. Namanya hewan ya, biarkan kan begitu. Baik. Kemudian yang keempat, ya, demikian pula kalau misalnya dia itu hilang, tiba-tiba hilang kambing. Ini siapa yang menjawab? Ini dia begini. Kalau kita sudah punya kelalaian, bertanya doang si pemilik, maka dia wajib mengganti. Dia sudah di pasti masya Allah. Ya, sapinya ditambah pindah di kandung. Depan pagar diikat, depan pagar sudah ditinggal begitu. Orang lalu lalang itu lepas saja kandung di bawah. Ini keterangan pemilik dong. Jelas ya. Kecuali kalau sapinya sudah di kandang misalnya atau di bawah tempat perawatan, ada yang menjaganya. Setelah itu hilang, ini keluar. Ya. Tanggung jawabnya. Dia sudah melakukan hal yang sewajarnya. Terjadi hal yang tidak wajar itu bukan tanggung jawabnya. Demikian pula yang kelima, demikian pula kalau misalnya hewan itu mati sebelum disembelih, maka dilihat sebab kematiannya. Kalau pernah penyakit wajar, kematian alami, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau berasal dari keteledoran si pemilik atau perbuatan si pemilik, maka dia wajib untuk menggantinya. Wajib untuk menggantinya. Kemudian yang keenam, ya, demikian pula kalau disembelih hewan tersebut sebelum pelaksanaan sholat Id, maka dia wajib untuk apa? Menggantinya. Ini enam konsekuensi dari pemastian hewan kurban ini sudah dipastikan menjadi hewan kurban. Ya. Jelas ya? Jadi kenapa di sini bahwa ini ibadah dengan ibadah sembarangan. Jadi ada ibadah yang diatur oleh syariat sangat diperhatikan. Kemudian di sini saya terangkan beberapa etika bagi siapa yang ingin berkurban. Ada beberapa etika dituntunkan. Dasar tuntunannya diterangkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aytum hilala al-hijjah wa arada ahadukum an yudhi, falyumsik al-sha'rihi wa athharihi." Apabila salah seorang dari kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian berkehendak untuk menyembelih kurban, maka hendaknya dia menahan rambut dan kukunya. Tidak boleh dia potong rambutnya atau dia cabut, ya, tidak boleh dia potong kukunya ataupun dia patahkan. Nah, riwayat yang lain, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sha'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian

Kalau saya berniat menyembelih, kalau saya sibuk, saya di tempat lain, saya wakilkan kepada orang untuk menyembelih. Ini duit, belikan saya apa hewan kurban, dia sudah beli, kamu sembelih. Saya wakilkan. Maka yang kena larangan di sini siapa? Saya atau wakil saya? Yang kena adalah saya. Tidak terkait dengan orang tersebut, sebab dia cuma wakil saya untuk menyembelih. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh ini pembahasan terkait dengan orang yang darurat, ya, orang yang kesengajaan. Ini pembahasan masalah kesengajaan. Orang yang kira-kira dalam kondisi darurat, ya, anggaplah misalnya potong kukunya, ya, terpotong misalnya, atau patah kukunya, berdarah. Kalau tidak dilanjutkan dicabut, ini akan mengganggunya. Maka di sini tidak ada masalah dicabut. Dia cabut. Tidak masalah. Sebab di musim haji itu diperbolehkan. Padahal di musim haji itu larangan lebih dahsyat daripada ini. Bersama dengan itu dibolehkan. Kalau ada perluan seperti ini, darurat seperti ini. Maka kurban ini tidak lebih penting daripada hukum-hukum ini. Jelas ya? Baik, itu beberapa etika yang perlu saya ingatkan di sini terkait dengan orang yang ingin berkorban. Syarat-syarat penyembelihan. Berarti syarat-syarat penyembelihan ini ya, tidak dibahas di pembahasan korban. Dia dibahas di pembahasan apa? Pembahasan masalah makanan. Kadang sebagian ulama membahas di masalah hewan kurban. Ya. Tapi kita masukkan di pembahasan di sini karena hewan ini hukum penting untuk diketahui terkait dengan orang yang menyembelih. Menyukri hewan kurban. Saya sebutkan di sini ada 10 syarat disyaratkan. Ya. Pada penyukri. Yang pertama, orang yang menyukri adalah orang yang waras atau mumayyiz. Yang waras. Keluar darinya orang yang apa? Tidak waras. Keluar darinya juga ada kecil yang belum mumayyiz. Kalau ada kecil yang mumayyiz, yang kecil sudah pandai, belum pandai itu. Jadi dia sudah pandai. Ini tidak ada masalah. Apa ukuran mumayyiz? Mumayyiz itu ukurannya kalau dia dibicarai, dia paham apa yang dibicarai. Kalau dia ditanya, dia mampu menjawab. Itu mumayyiz. Jelas ya? Nah, dari dia ayat di surah Al-Ma'idah, illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian lakukan tazkiyah padanya. Tazkiyah ini penghalalan. Dan lapat kalian lakukan ini menunjukkan dibangun di atas kesadaran, dibangun di atas kewarasan. Jelas ya? Jadi hal yang disepakati, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, si penyembelih dia harus seorang muslim atau seorang kitab. Muslim atau kitab. Kitab itu artinya dia berisbat kepada apa? Ahli kitab. Dia Yahudi atau apa? Nasara. Sembelihan kita di ahli kitab dihalalkan. Karena Allah firman, Al-yawma uhillu lakum at-thayyibat. Wa ta'amu alladhina utul kitab uhillun lakum wa ta'amukum uhillun lakum. Pada hari ini telah dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Makanan ahli kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Jelas ya? Dan telah syah Nabi SAW makan dari sembelihan orang-orang Yahudi. Iya. Ya, sebanyak orang yang ingin menyembelih dengan cara ahli kitab, itu tidak ada masalah. Adapun kalau mereka menyembelih dengan cara berhala misalnya, atau dia menyembelih ya, dengan cara yang seperti ditekuni sekarang tidak dengan penyembelihan ahli kitab, ya, maka itu tidak dihalalkan. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, ya, si penyembelih ketika menyembelih dia memaksudkan penghalalan. Dia memaksudkan penghalalan. Jadi dia sengaja sembelih untuk maksud dia tahu bahwa hewan ini halal gimana kalau dia apa? Disembelih. Jadi ketika dia sembelih itu penghalalan. Saya beri contoh yang bukan penghalalan. Ada ayam misalnya menyerang seorang ayam yang jatuh ke patuh orang yang ambil pisau di apa? Tepas lehernya. Mati ayam. Ini halal atau tidak? Hah?

Tetapi apa yang segala sesuatu yang tertuang darah dan telah disebut nama Allah terhadapnya, maka makanlah. Ya, segala sesuatu yang darah tertuang darahnya sudah disembelih dan disebut nama Allah sudah selesai. Diselesaikan. Ya, dan juga di antara hadis di sini yang saya sebutkan kisah budak perempuan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Budak perempuan ini mengembalakan kambing di sebuah tempat. Ya. Tiba-tiba ada sebuah seekor kambing yang di apa namanya diterkam oleh serigala. Ya, oleh budak perempuan ini masih berhasil diselamatkan. Ya. Maka budak perempuan ini melihat kambing ini masih hidup, segera dipecahkan batu. Untuk apa dipecahkan batu? Ya, supaya dapat sesuatu yang tajam. Ya kan? Kemudian ia menyembelih kambing tersebut menggunakan batu. Dan ini diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi perintah silakan makan hasil sembelihannya. Ini hadis banyak fawaidnya. Ibnu Qudamah sebutkan padanya tiga kali. Yang pertama, boleh perempuan menyembelih. Yang sebenarnya saya singgung di sini, saya bawakan fikih ya. Sebab banyak orang meyakini perempuan tidak boleh menyembelih. Ya. Bertanya halal atau tidak di mana? Jelas ya. Siapapun boleh menyembelih, perempuan boleh menyembelih. Kemudian yang kedua menyebutkan, yang kedua, budak perempuan juga boleh menyembelih. Kemudian yang ketiga dari berikutnya, dari hadis ini juga menunjukkan perempuan haid pun boleh menyembelih. Karena Nabi memberi ini perempuan haid atau tidak ketika datang kepada Nabi Rasulullah diceritakan kisahnya. Dia nggak tahu itu budak perempuan haid atau tidak. Dia nggak tahu. Tapi dia nggak tahu siapa yang makan. Ini juga hukum-hukum bagi perempuan adalah boleh berbara dimakan sembilan. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan boleh menyembelih menggunakan batu, kalau memang batunya saja. Kemudian yang kelima, boleh menyembelih hewan yang dikhawatirkan akan mati. Dikhawatirkan akan mati. Dan kalau dia sembelih mengkhawatirkan akan mati, si pemiliknya tidak boleh menuntut apapun kepada dia. Misalnya saya dapati ayam di tengah jalan sudah hampir mati, saya sembelih. Mana pemiliknya? Kamu tidak tahu ini ayam mahal. Ya. Yang penting tidak mau ganti. Di sini tidak ada tanggung jawab. Sebab dia ditemukan dalam keadaan apa? Hampir mati. Kalau dibiarkan pun jadi bangkit. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa penyembelihan itu apa? Tidak harus dilakukan oleh pemilik hewan. Tidak harus dilakukan oleh pemilik hewan. Nah, ini yang ketujuh. Budak perempuan itu ketika menyembelih hewan itu tidak ada izin dari pemiliknya. Langsung saja disembelih. Bersama dengan itu Nabi menghalalkannya. Karena itu masalah halal tidaknya sembelihan, sah tidaknya itu tidak terkait, tidak terkait dengan apa? Dengan izin si pemilik. Hanya sudah disembelih, dia sudah halal untuk dimakan. Boleh atau tidak untuk dimakan, kalau itu lagi pembahasannya. Terkait itu milik siapa dan milik. Kalau masalahnya sudah halal dengan sembunyi, ya sudah halal dengan sembunyi. Tapi apakah dia boleh dimakan atau tidak itu pembahasan lain. Jelas ya? Baik. Kemudian syarat yang ke-8 harus mengalir darah dari harus ada darah yang mengalir. Iya. Dan di sini dalam mengalirkan darah diterangkannya dalam hadis rawi yang terlalu ma'an harap dan apa yang memancarkan darah. Kata anhar itu seperti tertuang kayak sungai begitu jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa darahnya harus muncrat. Jelas ya? Mereka ahli di dalam definisikan yang mana yang dipotong, mereka beraneka ragam bahasa. Ada yang mengatakan, ya dipotong sampai lepas tenggorokannya. Ada yang mengatakan sampai lepas kerongkongannya. Ya, ada yang sampai mengatakan sampai uratnya. Jelas ya? Dan saya di pembahasan ini saya tidak ingin apa terlalu orang terlalu pusing dengan silam pendapat. Saya berikan jalur amannya. Kalau dia potong empat hal dari hewan di lehernya, maka dia sudah selamat dari silam pendapat dalam di kalangan para ulama dalam besar. Empat yang dipotong yang pertama kerongkong, saluran nafas, yang merupakan saluran nafas. Yang kedua tenggorokan, yang merupakan saluran makan dan minumnya. Kemudian yang ketiga dan keempat dia memotong dua urat tebal yang berada di sekitar kerongkongan dan tenggorokan. Itu yang berapa? Jelas ya? Ya, lepas tempat ini. Jadi berkata kalau begitu amannya saya lepas aja sampai selepas lehernya. Nah itu salah ya. Sebenarnya ada pembahasannya. Siapa yang memotong sampai lepas lehernya, ya, itu ada pembahasannya. Apakah halal dia makan atau tidak? Nah, itu ada pembahasannya. Tapi ini umpat. Nah itu memotong itu ada keahlian. Harus tahu. Jadi ini umpat. Kalau sudah potong umpat orang ini, mengalir darah itu sudah cukup. Jelas ya. Kalau misalnya hewan. Apa namanya? Liar yang bisa dipotong yang ngamuk saja, maka ini tidak ada masalah di tebas manapun dari bagian tubuhnya, tidak ada masalah. Benar ya? Jadi ini hadis Rafi bin Khadijah atau sebagian sahabat dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya. Ada orang yang tiba-tiba lari, sama sekali tidak dipotong. Maka seorang sahabat mau lemparkan pada yang mobil, pada yang tombak atau panah, ya, sehingga onta ini terluka dan akhirnya jatuh, rubuh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya hewan-hewan ini punya kekuatan. Kalau terjadi hal yang seperti ini, maka perlakukanlah seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dipotong mana ya pun itu tidak ada masalah. Kalau memang tidak bisa diapa, tidak bisa disembelih. Jelas ya. Kemudian syarat yang kesembilan, hendaknya orang yang menyembelih diizinkan secara syar'i untuk menyembelih. Atau kendalanya orang yang menyembelih diizinkan secara syar'i untuk menyembelih hewan tersebut. Nah, ya. Ini terkait dengan hewan yang disembelih tanah haram. Hewan bukan tanah haram tidak boleh disembelih. Jelas ya? Nah, ini juga terkait dengan milik orang lain. Kalau disembelih milik orang lain tidak diperbolehkan. Jadi dia harus orang yang diizinkan secara syar'i, secara syar'i dia boleh menyembelih. Kemudian yang ke-10 dari syarat, hewan yang disembelih itu harus disembelih dalam keadaan dia hidup. Kalau dia sudah mati, oh ini sudah mati, tidak bernapas lagi. Kita sembelih saja supaya halal. Tidak ada gunanya, sebab dia sudah mati. Ya. Baik. Ini 10 syarat. Ya, kemudian saya terangkan di sini beberapa pembahasan. Sebab pembahasan-pembahasan ini penting kita di dalam penyembelihan. Yang pertama tidak boleh melafatkan niat. Nawaitu minal-minalka segala macam jadah. Yang dibagi ketika menyembelih itu Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ini untuk saya. Atau misalnya orang lain menyembelih, ya Allah ini untuk sifulan dan sifulan. Itu tidak ada masalah. Itu bacaan namanya, bukan niat. Adapun niat tempatnya di mana? Tempatnya di dalam. Iya. Kemudian harus dikenali dalam menyembelih yang disunnahkan menghadap ke kiblat. Disunahkan kemana? Menghadap ke kiblat. Setelah syah dari Ibn Umar, beliau membariskan kesembihan beliau, lalu beliau hadapkan ke kiblat. Lalu beliau menyembihnya dengan tangannya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, disunahkan setelah membaca basmalah, ketika dia menyembih, dia baca basmalah. Bismillah. Disunahkan dia menambah Allahu Akbar. Jadi berkata Bismillah apa? Allahu Akbar. Atau boleh juga dikatakan Bismillah Wallahu Akbar. Bisa pakai waw bisa saja. Jelas ada takbirnya, ada bismillahnya, ada takbirnya. Jelas ya? Dan boleh seorang menambah waw. Allahumma hada anni, Allahumma taqabbal minni wa an ahli. Ya Allah terima dari saya dan dari keluarga. Boleh dia tambah. Jelas ya? Dan boleh disebutkan, ya Allah hada anni wa an ahli. Atau kalau diwakilkan, dia menambah misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hala an Muhammad misalnya, an Amr misalnya, atau an Ahmad misalnya. Boleh disebut namanya dalam masalah. Tapi ini penyebutan boleh, tidak harus. Jelas ya? Tidak harus. Nah, kemudian dari penyebutan-penyebutan nama ini, menyebutkan nama, dan Nabi meringkaskan, ya Allah ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Dia tidak sebut semuanya, ya Allah ini untuk saya, ya Muhammad dan istriku, pulana bintu pulana, dan anak saya yang pertama pulana, anak saya yang kedua pulana, anak saya yang ketiga. Kemudian juga kepada orang yang mati hidup ke dalam barbun pulana, pulana, pulana. Ini 100 nama pun tidak ada habisnya. Jelasnya, dan ini tidak bisa dia. Sebab Nabi hanya menyebut ya Allah ini untuk Muhammad dan jalan keluarga dari Muhammad. Baik. Kemudian diingatkan dalam menyebut itu Nabi memberikan Inna Allah anda pada Islam ala kulli syai'. Aida fadzum fahsinul iblah. Wa idza nadhtum fahsinul iblah. Wa yuhibbu ahadukum syafaqah wa yurihu rihah. Sungguhnya Allah telah menetapkan perlakuan baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, perbaiki cara membunuh. Apabila kalian memberi, perbaiki cara memberinya. Hendaknya salah seorang di antara kalian mempertajam pisaunya dan menenangkan sembilannya. Ketiga, harus dijaga. Ini disebutkan di pembahasan yang benar, ya, harus dirahmati dari merahmati. Tiga hewan ini akan disuruhi, jangan pisau itu diasah di dalam dia. Jangan diasah di dalam dia. Jelas ya? Jangan diasah di dalam dia. Demikian pula ketiga penyembelihan, jangan hewan itu disuruhi, disaksikan oleh kawannya. Disaksikan oleh kawannya. Ini bukan dari perbuatan rahmat terhadap hewan. Nah. Ya, dan perhatikan ya bagaimana Islam subhanallah mengatur sampai rahmat terhadap hewan juga. Ya, apalagi rahmat antara sama manusia. Kemudian yang ketujuh, disunahkan memperlihatkan hewan saat disembeli. Nah, ini berlaku untuk kambing dan sapi. Ada pertanyaan, akbalnya dia disembeli dalam keadaan berdiri. Akbalnya disebutkan disembeli dalam keadaan berdiri. Saya sebutkan sini dalam keadaan berdiri. Kemudian dilakukan sebelum si penyembeli disunahkan, letakkan kakinya di badan dekat leher sapi atau kambing yang akan disembeli. Bukan lehernya, bukan lehernya yang terkena pasal. Jelas ya? Khawatir dia mati, bukan pernah disembeli, karena dia bisa lepas. Makanya di tahan untuk di dekat badannya, dekat leher. Fungsinya apa? Supaya dia tidak bergerak. Tidak bergerak. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini saya singgung di pembahasan yang ke-9. Apa? Tentang terputusnya leher hewan manusia. Kalau disembeli sampai terputus lehernya, ini hukum asalnya waktu. Tapi kalau ada keadaan yang terjadi setelah itu, ini kadang bisa menjadi bangkai yang disembeli. Misalnya disembeli hewannya, langsung putus lehernya. Karena hewannya tidak bergerak. Sama sekali tidak bergerak. Berarti ini bangkai. Sebab dia mati bukan karena disembeli, mati karena putus kepalanya. Mati karena putus kepalanya. Kalau disembeli kan pasti masih bergerak, ya walaupun sedikit. Ini putus tiba-tiba, ya, tidak ada gerakan. Nah, ini berarti dia bangkit karena putus kepalanya. Jadi ini ukuran, ukuran. Ini termasuk kesalahan ya. Kalau kita di Indonesia, ahli semua ini dari yang putus kepalanya. Tapi dia kan, ya, saya pernah ditertawai sama anak kecil. Saya sembeli ayam, tidak putus lehernya. Ditunjukin sama dia, ini kan ayam tidak tahu nyembeli ya. Sebab dia bilang kemarin kalau nyembeli harus putus lehernya. Ya. Baik. Jadi ini perhatikan ya, ini hukum di mana di dalam syariat kita. Kemudian ini 10. Penyembelian boleh dilakukan di malam hari. Ya. Boleh dilakukan di malam hari. Ada yang hadis sebagian disebut oleh para ulama makruh menyembeli di malam hari, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Jadi ya, saya tidak sebut di akhir buku ini sebab waktu itu belum waktunya agak mepet, nanti saya tidak terangkan di atas ini. Jadi saya sebutkan ya bahwa hadisnya lemah. Baik, hadisnya lemah. Ya. Dan kita sendiri punya dari dulu. Nabi memberikan peluasan penyembelihan sepanjang hari-hari tasbih. Dan hari itu tidak harus di siangnya saja. Sebab digunakan dan malam pada hari digunakan untuk bersama malamnya. Malam dipakai untuk bersama hari. Ya, untuk bersama hari. Tapi para ulama sebutkan, kalau penyembelihan di malam hari akan mengurangi proses, akan mengurangi hasil dari penyembelihan. Misalnya ketika disembelih malam hari karena kurang cahaya, ya, banyak dagingnya itu di kulit misalnya, ya, atau hewannya juga tersakiti karena tidak terlalu tampak, tidak terlalu lancar di dalam menyembunyinya. Maka ini makruh. Jelas, harusnya disembunyi di siang hari. Tapi kalau di malam hari, semuanya lengkap, sama dengan menyembunyi di siang hari. Gimana masalah? Ya. Kemudian yang ke-11, setiap orang menyembunyi untuk dia masing-masing. Ini sunnah ya. Setiap orang, akhlaknya disembunyilah untuk dia. Tidak dianggap, tidak diwakilkan kepada orang lain. Walaupun mewakilkan, kadang boleh saja. Sebab Nabi SAW pernah mewakilkan penyembunyian unta kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, pernah datang kepada beliau unta yang sangat banyak, maka Nabi menyembelih berapa puluh unta dengan tangannya, sepertinya diserahkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam hewan manusia ini perlu juga diingat bahwa hewan manusia ini apapun tidak boleh dijual, baik dagingnya, kulitnya, bagian lainnya. Jelas ya? Tidak boleh dijual. Ini termasuk kesalahan dari orang yang apa namanya berkorban, yang kulitnya dia jual, setelah itu dia belikan daging. Ini keliru. Artinya kulit itu dia serahkan kepada orang yang menerimanya. Dia sedekahkan. Setelah dia sedekahkan misalnya, orang itu dia ingin jual, silahkan dia jual. Ini yang maksud silahkan, ini urusan dia. Sama saja misalnya seorang beli daging, setelah dia dapat daging, oh saya perlu daging, saya jual aja dagingnya. Dan masalah, kita sudah menyerahkan kepadanya. Setelah itu dia mau apakan, dia mau makan, dia mau hadiahkan, dia mau jual, itu urusan dia. Jelas ya? Kalau misalnya seorang memakai jasa sedang curi, maka hendaknya dia bayar upahnya dari apa namanya sumber tersendiri, bukan dari apa? Hewan sendiri. Ya silahkan kamu membeli, saya bayar dengan ambil saja semua kulitnya. Ini tidak boleh. Ya harus beri. Berapa misalnya? Membeli saya korewan berapa? Saya harus, oh 50 ribu, saya 50 ribu. Jelas ya? Setelah misalnya selesai, dia lihat orang ini sudah diberi 50 ribu jatah membelinya. Dia lihat orang ini orang miskin. Dia beri lagi karena dia miskin, bukan karena dia membeli. Tidak masalah. Yang dilarang itu kalau dia memberi kepada sebagai upah atau bagian dari apa? Jasa penyembelihan. Baik, saya sebutkan dari ini ya, di pembahasan saya pada waktu membahas syariat. Yang ke-13, ya, perempuan baik suci maupun haid, anak kecil, menangis diperbolehkan untuk menyembelih karena tidak ada dari yang melarang. Ya, ada pun orang yang buta makruh menyembelih. Orang yang buta sebab yang namanya buta walaupun dia bisa merasa-rasa yang mengira, tapi itu akan membahayakan hewan yang disembelih. Nah, baik. Kemudian yang ke-14, hewan yang memang dasarnya haram dimakan, ya, itu memang tetap haram. Jadi sembelih tidak disembelih tetap saja, tetap saja haram. Jadi yang dikira oh, dengan menyembelih semua jadi haram. Ya tanggap saja babi saya sembelih, ya, jadi haram tidak. Ya, asalnya yang haram tetap haram. Jelas ya. Baik. Kemudian ke-15. Penyembelihan hanya disyaratkan pada hewan darat saja. Pada hewan laut tidak. Hewan laut tidak. Hewan laut walaupun tidak disembelih tidak ada masalah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Wa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu." Laut itu, air itu suci. Ya, airnya dan halal laut itu. Kemudian saya terangkan di sini tentang masalah seputar memakan dan membagikan daging hewan kurban. Ya, saya hanya menjelaskan ayat kemudian hadis dari ayat dan hadis-hadis itu bisa disimpulkan bahwa hewan kurban itu ada yang dimakan dan ada yang disedekahkan. Sedekahkan ada yang bersedekah dan ada yang dihadiahkan kepada tetangga. Tetangga itu mungkin dia muslim, kafir, semuanya boleh dibeli. Boleh dibeli. Jelas ya? Baik. Dan saya memberikan di sini bahwa sebagian ahli fikih ada yang memandang bahwa hewan kurban harus dibagikan. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dihadiahkan. Ini memang dasar pembagian ini diambil dari sejumlah sahabat. Ya, sejumlah sahabat. Namun saya perhatikan dari sahabat yang dimaksud disebut oleh Ibnu Qudamah dalam Mughni dari Ibnu Mas'ud dan tidak nampak dari perbuatan sahabat itu mereka menghaluskan. Mereka menghaluskan. Karena itu berdasarkan dari ulama kita memfatwakan, ya, dia boleh saja dimakan. Misalnya si pemilik rumah dia memandang hajatnya dengan daging itu lebih banyak, tidak apa-apa dia ambil setengah misalnya untuk dirinya dia makan. untuk dirinya dan keluarganya. Ya, seperempatnya dia sedekahkan, seperempatnya dihadiahkan yang mahal. Dan tidak harus sepertiga sepertiga. Makanya hari ini yang nampaknya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang memprioritaskan seperti dalam hadis Thauban, beliau menyukri, kemudian dari hasil sembilan itu yang dimakan oleh Nabi sampai ke Medina, sampai ke Medina. Kemudian di sini saya terangkan bahwa ada sebagian riwayat menjelaskan tidak boleh menyimpan hewan sembilan atau daging sembilan dan daging sembilan tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari sebagai perbekalan. Ini memang dulu ada hadis yang menjelaskan, ada keterangan dari Nabi, tapi juga telah syah riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa ini hukum sudah terhapus. Hukum sudah terhapus. Jelas ya? Jadi dia simpan, dia punya dispenser misalnya, dia simpan untuk 1 bulan, ya tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang korban. Setelah itu di halaman 120, saya masuk menjelaskan keutamaan seputar 10 hari berhijrah. Ya. Ini termasuk fikih yang perlu kita ketahui. 10 hari di awal bulan berhijrah ini mempunyai banyak keutamaan. Keutamaannya sebagai berikut. Yang terakhir dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wal hajri wa layalin ashrin." Demi Qadar dan malam yang 10. Nah, malam yang 10 ini Ibnu Jarir dalam tafsirnya menyimpulkan bahwa malam yang 10 adalah malam 10 Dzulhijjah berdasarkan kesepakatan ulama ahli tafsir. Demikian pula Ibnu Katsir, Ibnu Jarir tadi ya. Demikian pula Ibnu Katsir menyebutkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Jarir penafsiran yang sama. Penafsiran yang sama. Perhatikan ya. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ajjim in nas bil hajj ya'tuka rijal wa ala kulli ba'rin ya'tuna min kulli fajjin 'alim liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat." Dan umumkan kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Saya mereka akan datang kepada Allah bila berjalan kaki mengundang orang yang kurus datang dari segala penjuru yang jauh supaya mereka menyaksikan. Manfaat bagi mereka. Jadi kaidah musim haji, banyak manfaat musim haji. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi disebut hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang ditentukan ini, Ibnu Katsir menjelaskan tafsir Ibnu Abbas, Abu Musa al-Asy'ari dan sebagainya dari para imam yang tafsir yang diinginkan adalah 10 hari berhijjah. 10 hari berhijjah. Jelas ya? Jadi ini keterangan-keterangan dari para imam. Dan Nabi SAW telah memberikan sebuah sabda yang agung menjelaskan keutamaan 10 hari berhijjah. Keutamaan yang sangat besar. Kata beliau dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Kata beliau tidak ada satu hari pun yang amal as-salih pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari. Para sahabat bertanya, "Kalau ya Rasulullah, wala jihad di sabilillah?" Mereka berkata, "Ya Rasulullah, tidak boleh jihad di utama darinya. Tidak boleh jihad itu dilebihi oleh apa 10 hari ini." Kata beliau, "Wala jihad di sabilillah. Tidak boleh jihad. Inna rajulun kharaja min nafsihi wa mali fa lam yakhlu min dhalika bi syai'." Itu kalau jihad dia itu keluar dengan nyawa, harta, korban semuanya tidak ada yang kembali, dia gugur, nah itu baru dia lebih utama. Kalau hanya jihad, balik-balik ke rumahnya, beramal di 10 hari berhijjah lebih utama. Ini keutamaan yang sangat agung. Keutamaan yang sangat agung. Dan keutamaan ini, kagungan keutamaan ini, ya, kagungan keutamaan ini nampak sekali di mana para ayat yang rahimahumullah ta'ala menjelaskan. Kata beliau seperti Abu Uthman al-Dahli, beliau berkata, semuanya para sahabat para tadi, mereka mengagungkan 3 10. 10 hari terakhir dari Ramadan, 10 hari awal dari Zulhijjah, dan 10 awal dari Muharram. Itu diagungkan oleh para sahabat dan para tadi. Nah, kemudian, ya, di dalam masalah, memperbandingkan amalan itu, sampai satu utama yang ada di sesuatu poin pembahasnya di halaman 122 memperbandingkan antara 10 awal berikutnya dengan 10 hari terakhir Ramadan yang mana lebih utama, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Satu utamanya 10 hari. Yang penting kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim dan ini dianggap sebagai apa namanya jawaban yang paling bagus. Dirinci kalau malamnya paling utama 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu yang paling utama. Tapi kalau harinya siang harinya paling utama yang berapa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu utama daripada di bulan Ramadan. Jelas ya? Adapun Ibnu Rajab rahimahullah beliau memandang hari ini utama dari semua hari dalam setahun yang paling utama. Ini perhatian supaya kita tahu keagungan hari-hari ini. Banyak dari umat Islam mengagungkan bulan Ramadan. Perhatian di sini perbandingan dengan bulan Ramadan, para ulama juga masih memperhitungkan keagungan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian keutamaan 10 hari ini di bulan Dzulhijjah ini sebab sudah dikatakan tidak sama dengan hari-hari yang terdiri di utama menunjukkan bahwa pahala yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dilipat ganda, dilipat ganda. Kemudian kata Allah Al-Qarim, kata Allah Al-Qarim dalam hadis Mabin Ayyari Al-Amal Al-Qarim ila ila satu hari pun Amal Al-Qarim ini dicinta oleh Allah daripada di 10 hari ini. Kata Allah Al-Qarim dalam hadis ini pantai 10 mencapai seluruh amal. Tidak ada yang lebih, tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa di 10 hari. Tidak ada salat yang lebih afdal daripada salat di 10 hari. Tidak ada apa namanya bertakbir, salat malam, kemudian zikir. Apa saja dari amalan salat yang dilakukan 10 hari ini, ini yang lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang selainnya. Dia baca Quran, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua dan selainnya dari amalan yang salat yang dia lakukan. Jelas ya? Baik. Ini beberapa hal yang menjelaskan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian saya jelaskan di sini syariat puasa. Karena kita sudah menyinggung amalan 10 hari penuh dengan pahala dan amalan. Maka saya terangkan di sini amalan-amalan apa saja di syariat. Asalnya apa saja amalan kau ini lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hal yang sangat utama. Dan sangat merugikan orang melewati 10 hari ini dengan apa namanya tidak memanfaatkannya, dengan tidak memanfaatkannya. Ya, sangat merugi. Maka sekarang saya terangkan dari amalan yang disyariatkan. Di antara apa yang disyariatkan dari halaman 128, saya terangkan syariat puasa. Syariat puasa. Sejelaskan dari hadis sebagian nabi, sebagian istri nabi, kalau nggak salah bahwa nabi bersabda. Dan sebagian istri Nabi ini bersabda menyatakan anna Nabi SAW kana yasum yawm asyura wa tis'an min dzulhijjah. Adalah Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura tanggal berapa? 10 Ramadhan. Dan Nabi berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Sebab hari ke 10 hari nahar. Hari nahar tidak boleh apa? Tidak boleh puasa. 9 hari. Nah, kemudian ini sebutkan kelanjutan hadis. Ini hadis, hadis yang sahih menunjukkan disyariatkan yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 disyariatkan. Ada berkata hadis yang dibantu oleh sebagian yang mengatakan tidak disyariatkan berpuasa. Mereka berdalilkan dengan hadis Aisyah. Aisyah menjawab Abu Talha dalam hadis yang muslim, beliau berkata, "Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Bil Aisyah Al-Fatih. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari pertama bulan ini. Jelas, ini yang dipakai dari diri. Bagi orang yang mengatakan, dia disyariatkan puasa. Dan saya bawakan di sini pendapat-pendapat para ulama dalam mempertahankannya. Dan secara garis besar, ucapan Aisyah Rasulullah SAW itu bukanlah hal yang menggugurkan keterangan yang dibawakan oleh hadis yang pertama. Sebab Aisyah di sini menafikan dalam batasan pengetahuan beliau, apa yang beliau lihat. Apa yang beliau lihat. Para sahabat istri Nabi yang beliau menetapkan bahwa Nabi Allah Nabi berpuasa. Sehingga kali itu dapat amalan sholat di dalam hadis itu adalah juga sifat umum, mencakup juga apa? Mencakup juga puasa. Ya. Mencakup juga puasa. Maka, ya. Ini tidak ada pertentangan. Perhitungan syariat berpuasa, dia adalah hari yang di syariat. Boleh seorang berpuasa 9 hari sekaligus, ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Adapun tanggal 9 ada keutamaan khusus, kita akan jelaskan nanti di puasa awal. Kemudian di halaman 132 saya terangkan tentang syariat tahmid, takbir dan tahmid. Ya. Nah, ini adalah hal yang dimaklumi syariatannya. Namun yang kurang bagi kita biasanya itu tahmid, takbir dan tahmid itu kapan? Nanti malam lebaran. Malam lebaran. Ya itu pun malam lebarannya saja takbirnya. Takbirnya tahmidnya. Setelah itu jangan tasyrik. Biasanya tahlil takbirnya cuma selepas sholat saja di waktu lainnya. Ini keliru. Sebab tahlil takbir dan tahmid ini berlaku sepanjang apa namanya setiap saat dalam hari-hari 10 hari pertama sampai hari-hari tasyrik. Jelas ya. Dan sekarang di sini bahwa ada dua macam, ada dua bentuk takbir. Ada takbir mutlak. Takbir tidak terkait dengan tempat atau waktu tertentu. Ini boleh di 10 awal berdiri di hari-hari tasyrik. Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ya, yang saya sebutkan di awal bab. Kemudian yang kedua, takbir terikat. Dia boleh dilaksanakan di setiap pelaksanaan sholat wajib. Ya, di pelaksanaan setiap sholat wajib, ya, boleh dia takbir di sini. Jadi berlaku mulai dari subuh di hari awal. Tanggal 9 Zulhijjah subuh hari Arafah ya. Dan berakhir pada salat asar di hari tasyrik tanggal 19 itu akhirnya. Jelas ya? Ya. Ini pendalilan-pendalilan tentang syariat takbir ini itu diambil dari konteks umum ayat Al-Qur'an perintah itu takbirullah untuk bertakbir kepada Allah. Ya. Kemudian hadis Ibnu Umar dan asar dari sejumlah sahabat. Ya. Asar dari beberapa sahabat. Ya. Sebutkan ketika ditanya kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang takbir ini mulai dari subuh Arafah hingga hari tasyrik setiap selesai pelaksanaan salat ditanya kepada Imam Ahmad apa dalilnya wahai Imam Ahmad kenapa ada takbir selepas salat ada Imam Ahmad dalilnya ada yang ijma Umar Ali Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud pada para sahabat Umar Ali Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Jadi malunya Imam Ahmad, dia dalam usul dia berhujjah dengan ucapan sahabat. Ya, dan di posisi seperti ini, walaupun di mana hamba dia dalam terkesan luas dalam membantu ucapan sahabat, tetapi di dalam masa itu diterima. Sebab sahabat-sahabat ini tidak ada yang menyisih mereka dari kalangan sahabat yang lain. Dari kalangan sahabat yang lain. Ya. Karena itulah, saja mereka lakukan di sini tidak memilisinya dari sahabat yang lain kemudian tidak bertentangan dengan dasar usul syar'i ada hadis nanti yang mendukungnya ya hadis umum dan ayat umum mendukungnya ya, maka ini adalah hal yang dikarenakan. Nah dan saya terus terang saya perhatikan hal yang keliru di kalangan kawan-kawan kalian mereka memandang apa yang beredar di masyarakat ya takbir selepas sholat ya, itu adalah hal yang keliru. Nah ini pemahaman salah ya. Takbir, tahlil, tahmid selepas salat hal yang disyariatkan. Yang keliru itu adalah secara bersama-sama itu yang keliru. Dipimpin satu orang, diikuti yang lain itu yang keliru. Tapi kalau setiap orang bertakbir, tahlil, tahmid silakan. Ya, itu adalah hal yang disyariatkan. Ibnu Umar bin Abbas, ya, mereka masih paksa bertahlil, takbir pada awal-awal apa? Zulhijjah dari tanggal 1 Zulhijjah. Ibnu Umar bertakbir diikuti oleh orang-orang di pasar semuanya. Juga ikut takbir. Karena itu takbir itu dengan suara yang dijaharkan. Bukan begini. Tapi dia jaharkan supaya menjadi contoh lagi orang-orang. Dimanapun dia kuat dia bertakbir. Hari-hari akan nampak bagaimana dia mengagungkan hari-hari. Tapi ini sunnah. Ya. Memang perlu apa namanya? Keberanian dan perlu sedikit apa namanya kesabaran untuk menghidupkannya. Nah, Kemudian saya terangkan di halaman 126 tentang puasa hari Arafah. Ya, dimaklumi ada keutamaannya. Dia menggugurkan dosa satu tahun penuh. Menggugurkan dosa satu tahun penuh. Dan juga saya terangkan bahwa puasa pada hari Arafah ini sunnahnya berlaku untuk orang yang tidak haji. Adapun orang yang haji, maka disyariatkan dia tidak berpuasa. Sebab di hari Arafah itu ada kegiatan yang lebih penting bagi mereka, berdoa dan menghidupkan Arafahnya dengan doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian saya sebutkan di halaman 141 doa pada hari Arafah. Ini doa bagus dihafal pada hari Arafah, diperbanyak baca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa adalah doa yang bagus untuk dibaca, diperbanyak di hari Arafah pada tanggal 9 itu. Ini masuk dari bentuk zikir, membesarkan dia dari amalan salat. Kemudian saya sebutkan di halaman 153 keutamaan hari Nahar. Dan saya terangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'zamu al-ayyami 'inda Allah yawmul Nahar, tsumma yawmul Qadr." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar. Itu tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari Al-Qadr. Hari Al-Qadr ini adalah tanggal 11 Dzulhijjah. Dikatakan Al-Qadr menetap. Kenapa? Sebab jemaah haji mereka menetap di Mina tanggal 11. Menetap di Mina tanggal 11. Nah, jadi nama-nama itu tanggal 8 disebut dengan nama Yomun Tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan nama Hari Arafah. Tanggal 10 disebut dengan nama Yomun Nahar. Tanggal 11 disebut dengan Yomun Qadr. Tanggal 12 disebut dengan nama Yom An-Nafa Al-Awwal. Tanggal 13 disebut dengan nama Yom An-Nafa Al-Tsani. Ini penama-penama. Jelas ya? Dan sini ketika Nabi disebutkan Ha'abawul Ayyan, hari yang paling agung, menunjukkan keagungan apa Yom An-Nafa. Dan penyebutan takdir paling agung, ini ada pembahasan di kalangan para ulama kalau dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Ini saya terangkan di halaman 159 seputar hari-hari tasyrik. Yang dimaksud dengan hari-hari tasyrik adalah tanggal 1, tanggal 12 dan tanggal tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kita dimaksudkan dengan hari-hari tasyrik. Dikatakan hari-hari tasyrik sebab pada hari-hari itu tasyrik itu artinya menggunakan terik matahari. Ya, karena jemaah haji sudah menyembelih sembelihannya banyak, maka banyak daging. Dagingnya itu dikeringkan supaya bisa jalan, bisa disimpan. Karena itu dikatakan ayam tasyrik. Jelas ya? Dan Nabi bersabda ayam tasyrik, ayam aklin wa syurbin. Dalam sebuah riwayat, wa dzikrillah. Ayam tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan hari zikir kepada Allah. Perhatikannya, hari makan dan minum. Karena itu dilarang puasa di hari tasyrik. Tanggal 10, 11, 12, dan 13, 13, tidak boleh puasa. Silahkan makan dan minum. Bukan artinya harus makan dan minum, dia pun makan dan minum terus. Dilarang ya berlebihan. Dilarang berlebihan. Tapi maksudnya adalah hari seorang bergembira. Kemudian perhatikan zikir kepada Allah. Ini perhatikan makna zikir kepada Allah. Ya, renungi makna hari-hari ini. Besarkan Allah di dalamnya. Cermati keagungan dan kebesaran syariat pada hari-hari tersebut. Ya. Ini nampak sekali subhanallah. Di hari-hari Dzulhijjah yang akan datang bersama kita, kita akan melihat keagungan-keagungan ya, dan kebesaran-kebesaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan pada kami. Nah, ya, kemudian saya terangkan di pembahasan yang terakhir ini tentang tidak bolehnya puasa di hari-hari tasyrik. Ya, apakah itu puasa puasa apapun, ya, Senin Kamis, puasa Daud, Yaumul Fitr dan selainnya, itu tidak diperbolehkan. Seperti ini ceritanya adalah hal yang dilarang ya, untuk menunjukkan puasa di dalamnya. Baik. Dan selainnya, surat sombol dan berikutnya itu bisa dibaca sendiri. Dia adalah penjelasan tentang hari-hari Jumat yang beredar seputar Dzulhijjah. Wallahu ta'ala. Mungkin masih ada waktu ya sampai. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih.